kesempatannya belum nomor satu. Matanya sampai? Matanya ada. Matanya enggak? Sampai man wajah dan lupa pas sudah ya? Belum? Ya sampai situ sampai kehamilan ya. Sampai kehamilan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ya, kita masih di kaidah yang ke-9 dari qawaid wal usul jami'ah, membahas tentang masalah kaidah penggunaan al-urf. Di matan disampaikan di antara contoh penggunaan qaf adalah semua akad yang disyaratkan adanya qabd, adanya serah terima terang, yaitu untuk jual beli. Orang baru boleh menjual kembali barang kalau dia telah ada padanya dua hal, yang pertama memiliki barang, kemudian yang kedua terjadi qabd, serah terima barang. Nah, bentuk qabd rajiun ilal urf, mengacu kepada al-urf, demikian juga al-hirs. Orang itu disebut pencuri yang berhak untuk dapat potong tangan manakala dia mengambil barang di al-hirs, di tempat yang aman untuk penyimpanan satu barang. Nah, tempat aman untuk satu barang itu mengacu pada urf. Ikhtalif ikhtilafil amwal, berbeda-beda dengan perbedaan harta yang perlu dijaga. Kemudian anal amin, orang yang mendapatkan amanah, dia tidak punya kewajiban untuk mengganti barang yang rusak di tempatnya, kecuali jika dia melakukan satu dari dua hal, ta'adin atau tafrid. Ini pengertian ta'adi dan tafrid itu juga marji umum, mengacu kepada al-urf. Maka segala sesuatu yang dinilai masyarakat itu ta'adin atau urf, tafrid, boleh alih hukmu, maka maka hukum dikaitkan dengannya. Al-hirzu lil-amwali yaktalifu bintilah fil-mali fa-hirzu bitihi wa nahwihi bi-ayaj'alahu bi-khaliratin aw yaj'ala alaihi tauban wa hirsun nuquti min al-dhahabi wa al-fiddati wa ghayriha fi sanatiqi wa ra'al al-aghlaqi al-wasiqati wa hirsul ghanami wal ma'asyati bil hadha'iri wa ma asbaha dhalika al-aminu kullu man hasala al-malu biyadihi hasala al-mala biyadihi bi'idhnin min al-syari'i aw bi'idhnin min al-maliki Fawaliyul yatimi hasolal mala biyadi biiznin minal syari'i wal wakilu hasolal mala biyadi biiznin minal maliki wa kullu aminin la yadmanu ma talifa indau illa bita'atin au tafridin wal faku bainahuma anna ta'atiya fa'ala ma la yajuzu fi'lu ma la yajuzu fi'lu ma la yajuzu wa tafridu tarku ma yajibu batafrita tarku ma yajibu waman utia amanatun lil hifdi amanatan lil hifdi fahtaja ilaiha wa tasarrafa biha wa huwa muta'atin waman utia amanatan wa du'aha fi fana'il baiti wa hiya minadzabi awil fitoti wa huwa mufarritun. Nah, al-hirz, tempat yang aman untuk harta, itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan hartanya. Maka tempat yang aman untuk bitih, untuk semangka dan semacam itu adalah dengan diletakkan di hadhirah. Terjemah asalnya adalah kandang, tapi nah, tempat ya, kandang. Tempat kita apa? Di lumbung atau semacam itu. Atau yuja'ala alaihi tauban, atau diletakkan badannya kain, ditutupi semangka bertumpuk, tutupi kain. Kalau kita tutupi apa, apa yang biasa nutupi seperti gabah itu pak? Jerami. Ditutupi pakai terpal. Tutupi pakai kain atau pakai terpal. Sedangkan hirsun nukot, maka cukup di depan rumah boleh jadi. Depan rumah ditumpuk, tutupi terpal, sudah hirs. Karena semangka atau gabah tutupi terpal itu sudah hirs, meskipun di dalam rumah, meskipun di depan rumah, di halaman. Sedangkan tempat aman untuk uang, mata uang yang terbuat dari emas dan perak atau yang lainnya, tempat amannya adalah kotak. Ya, kotak tersebut digembok dengan kuat. Sedangkan tempat aman untuk al-hunam, untuk kambing dan binatang ternak adalah kandang dan semacam itu. Dan kandang pun sebagaimana kemarin kita singgung, itu juga boleh jadi satu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Kandang itu dinilai sudah tempat aman, al-hirs, manakala di dapur, di sebagian tempat. Di sebagian tempat yang lain cukup di luar rumah, itu sudah hirs. Yang dimaksud dengan amin adalah orang yang mendapatkan harta, memegang harta. Dia pegang harta dengan tangannya berdasarkan izin dari syariat atau izin dari pemilik harta. Maka wali yatim, pengurus harta anak yatim, dia mendapatkan harta dengan tangannya dengan izin dari syariat. Sedangkan al-wakil, orang yang menjadi wakil, hasalan mala biyadi, dia dapatkan harta dengan tangannya dengan izin dari pemilik. Pemilik mengatakan ini duit, tolong belikan nasi padang. Si wakil ini memegang harta karena izin dari pemilik. Dan kaidah dalam masalah ini, semua orang yang memegang amanah, harta amanah, maka dia tidaklah wajib mengganti apa yang rusak di tempatnya, kecuali jika dia melakukan ta'adin, tindakan kelewat batas, tindakan melampaui kewenangannya, bahasa di tempat kita melampaui kewenangannya, atau kata frit kecerobohan. Beda antara ta'adin dengan kafrit, yang nama ta'adi adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Yang kafrit adalah tidak melakukan sesuatu yang wajib dia lakukan. Contohnya, maka siapa yang diberi amanah untuk menyimpan harta, contohnya bendahara. Contohnya bendahara masjid, bendahara ini dan itu, bendahara pengajian, ada infak pengajian, maka dia diberi amanah lebih untuk sekedar disimpan. Sekedar disimpan. Fahtaja ilaiha, kemudian dia merasa butuh dengan duitnya, duit yang dia pegang. Akhirnya dia pinjam dulu untuk kepentingan pribadinya, untuk bayar SPP anaknya atau beli susu bayinya. Pada itu dia, itu duit bendahara di lembaga yang dia diberi amanah untuk menjadi bendaharanya. Au tasarrafa fiha, atau bahkan dia melakukan tasarruf kegiatan ekonomi dengannya. Duit tadi malah diinvestkan untuk kepentingan pribadinya. Nanti saya gantilah, dia bilangnya kayak gitu, padahal invest ya belum tentu untung, kemungkinan juga rugi. Atau bahkan dia pinjamkan kepada orang lain. Bahwa muta'ajin, maka orang ini melampaui kewenangannya. dia utangkan pada orang lain, pinjam kepada orang lain, uangnya kabur, maka dia wajib ganti. Karena dia tak adil, melampaui kewenangannya. Dan siapa yang diberi satu amanah, lalu dia letakkan di halaman rumah, padahal itu adalah emas dan perak, maka ini tafrid, tidak melakukan apa yang wajib dilakukan. Sedangkan tak adil melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian tentang masalah luqatah, maka di catatan kaki atau di matan, siapa yang menjumpai luqatah maka wajib diomongkan 1 tahun kamilan sempurna. Dan ukuran 1 tahunnya itu biasa fil urfi, pengumuman 1 tahun itu mengikuti urf. Maka jika pemiliknya tidak menjumpainya setelah diumumkan 1 tahun, maka ham akan jadi miliknya. Fa'ilam yajid sahibaha, maka jika dia tidak jumpai pemiliknya setelah diumumkan, maka ham maka dia menjadi pemilik atas terma tadi. Namun kepemilikannya kepemilikan yang bayar. Kalau ternyata sudah dimiliki, dipakai, bahkan dijual, ternyata datanglah pemiliknya yang asli, ya dia tetap wajib ganti. Nah, puji. Nah. Qaulul mu'alifi rahimahullahu anna man wajada luqatatan lazimahu an yu'alifaha labudda fiha min qaidin wa huwa an takuna al-luqatatu mimma yajibu ta'rifuha ikhtirazan min al-luqatati lati la yajibu ta'rifuha li'adam ihtimamin nasi biha. Lihat walihada lama ra'an nabiyu alaih salatu wassalam tamratan fi suqi qala laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la'aqaltuha. Falau laki al-insanu qalaman yusawi nisfa riyalin masalan fa'inau la yajibu an yu'arifaha an yu'arifahu di anna nasa la yahtamu nabihi. Lakin lau wajada qalaman yusawi mi'ata riyalin lazima ta'rifuhu di anna nasa yahtamu nabihi. Fala yuqalu arifha kulla yaumin au kulla usbu'in au kulla syahrin bal yurja'u fi dzalika ilal urfi ila anna la budda min tatabu'i ta'rifi biha awwalama yajibuha li anna bi'aha min malikiha hayyun amma idza talatil muddatu kama idzan tasafati sanatu fayakfi an tu'arifaha bi syahri maratan. Nah, ya, siapa yang menjumpai luqatah wajib untuk mengumumkannya. Kata-kata ini dinilai kurang tepat oleh Syekh Muslimin. Beliau katakan harus ada tambahan keterangan, yaitu antakuna luqatah mayajibu ta'arifah. Dia adalah barang temuan yang memang wajib diumumkan. Sehingga man wajata luqatatan wa hadhi luqata mimma yajib ta'rifuha lazimahu ayu arifah, maka wajib baginya untuk mengumumkannya. Itu adalah bentuk antisipasi dari luqata yang tidak wajib diumumkan. Apa itu luqata yang tidak wajib diumumkan? Di adam ihtimalina sibiha, sesuatu yang orang itu tidak peduli dengannya. Dalilnya ada luqata semacam ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat satu budak koma di pasar, maka Nabi mengatakan saat ini bukan karena khawatir ini adalah koma zakat, bisa akan aku makan. Sehingga seandainya seorang itu menemukan satu pena yang kok harganya cuma setengah real misalnya, maka tidak wajib untuk dia umumkan karena orang tidak peduli dengannya. Kan tapi jika dia mendapatkan kolaman pena yusawi namun harganya 100 riyal, maka wajib diumumkan karena manusia perhatian dengannya. Ya, maka barang temuan itu ada tiga kategori yang wajib diumumkan karena nilainya sangat besar, wajib diumumkan setahun. Yang remeh, yang tidak ada nilainya, nemu uang 100 pinggir jalan, itu ya tinggal dipakai itu aja. Ketemu ada jeruk jatuh gitu, itu ya tinggal diambil, masih utuh, bisa dimakan. Kira-kira pokoknya barang temuan, misalnya pinggir jalan ya, ketika orang yang berkendaraan tadi mengetahui kalau ada sesuatu yang jatuh, kira-kira balik enggak ya? Naik motor itu sampai 2 kilo balik enggak ya? Oh, aduh, permenku jatuh, ya, balik lah. Enggak ada. Ya sudah, yes. Ya sudah ya, maka di off di tempat tersebut enggak bakalan balik kanan udah sekilo nyari pemain Hiksos jatuh udah nemu Hiksos tinggal dimakan aja, kenapa kalian balik udah ke 14 nemu kayak misalnya balon gitu. Nah, mungkin orang tua belikan balon sama anaknya, satu ada yang lepas terbang itu terus udah setengah kilo muter-muter balonnya di sana. Nah, udah lah, besok lagi, kapan-kapan beli lagi gitu. Maka ini barang semacam ini lukotah yang tidak wajib diumumkan. Nah, ada barang yang pertengahan antara itu. Maka barang yang pertengahan ini diumumkan secukupnya. Yang ini boleh jadi barang pertengahan ini, nilai pertengahan ini satu, berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Perumahan sama desa terpencil nilai 100 ribu itu beda. Jadi 100 ribu itu beda. Mungkin di kampung pelosok 100 ribu sangat berharga. Itu boleh jadi sebulan itu masih dipikirkan, masih dilongak-longok. Kayaknya jatuhnya di sini. Pas kapan lewatlah gitu sambil ngiling-ngilingi mana? Kok gak ada? Ya. Maka diumumkan sebulan. Kalau di kota 100 ribu mungkin paling-paling cuma seminggu. Dah itu alah, dah bisa dipikir. Nah, udah melupakannya. Ya, maka ini diumumkan seminggu. Nah, tentang satu tahunnya, maka tidaklah kita katakan umumkan setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan, akan tapi kembali kepada off. Namun pengumuman tersebut takrif haruslah tetap berturut-turut sejak awal pertama kali dia jumpai. Karena hilangnya barang tersebut dari pemiliknya, karena dia aha min malikiha hayo, karena hilangnya barang tersebut min malikiha dari pemiliknya hayun itu bukan hidup ya di sini ya, namun masih panas, masih apa ke bahasa yang lain, masih anget-angetnya. Masih hangat-hangatnya. Maka beliau kata Ibnu Taimin disyaratkan pengumuman itu dilakukan berturut-turut sejak awal pertama kali menemukannya. Begitu pagi ini menemukan emas setengah kilo, maka nanti ya ini jam 8 ya, jam 10 adalah dia bikin pengumuman. Itu kalau bisa malah sekarang, karena itu masih anget-angetnya, Nah, kalau anget-angetnya itu masih itu masih dicari-cari. Masih anget-angetnya. Nah, kalau udah dingin kan nyarinya enggak seintens ketika masih anget-angetnya. Kalau kehilangan emas setengah kilo, hari ini dia libur dia. Kerja apa-apa semua. Semua acara cancel semua itu. Masih anget. Dia akan cari disibak satu per satu. Ada rumput apa, ada plastik resek apa-apa itu dibongkar semua. Masalah kilo. Ini masih hayun. Hayun di sini masih anget-angetnya. Masih panas-panasnya. Maka hendaknya segera diumumkan dan berturut-turut sejak pertama kali menjumpainya. Amma idza talatul muddah, adapun jika jangka waktunya itu sudah lama baru dia temukan, macam jika sudah separuh setengah tahun, maka cukup diumumkan sekali dalam sebulan. Dan kalau kira-kira ini barang teman ini baru hilang sekarang, nah ini masih anget-angetnya, segera harus berturut-turut. Jadi setiap hari diumumkan. Nah, kalau nemukan barang sudah tergeletak di sini kayak udah sampai setengah tahun yang lewat, maka tidak harus setiap hari mengumumkannya, namun semi-semin ya, cukuplah sekali dalam sebulan. Ya, kemudian رجئ في ذلك إلى العادة والعرف القاصي ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجارة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها لا عملا بالعرف إلا كلمة تشهد بخلاف ذلك. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الشوتات والأقاريب والمماليك والأجراء ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة وهو المعاشرة، فقال وعاشرهن بالمعروف، فشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. Nah, di antara contoh penggunaannya adalah tentang wakaf. Maka wakaf itu yang jadi acuan fil masarif untuk sasaran wakafnya mengikuti surut ketentuan dari orang yang wakaf selama tidak menyelisih syariat. Maka jika tidak diketahui persyaratannya, syaratul muqif, syarat orang yang mewakafkan tidak diketahui, maka mengacu pada adat kebiasaan dan urf al-khas. Urf al-khas itu adalah urf yang sempit, urf cuma di daerah tersebut, cuma di satu pedukuan. Ini urf khas. Tuma ilal uful am. Kemudian jika tidak dijumpai of khas, maka pakai uful am satu negara. Tentang masalah penyalurannya fi masarifnya untuk orang yang jadi sasaran wakaf. Ini ada wakaf, toko, dan maka hasilnya diberikan kepada orang yang jadi sasaran wakaf. Nah, siapa sasaran wakaf? Jadi mengacu pada al-auf. Jika jika tidak diketahui secara pasti ketentuan dari pewakaf. Pemindah keadaan diantara diantara menggunakan kata al-hukm adalah al-hukm biliyadi, memfonis sesuatu itu milik seseorang biliyadi manakala barang tersebut ada di tangannya. Maka hukum asal barang yang ada di tangan orang lain adalah milik dia. Biliyadi wal mujarati dan terus menerus mengalir, ya, terus menerus. Dimakan Nabi Yadi Ainun untuk orang yang dia memegang satu benda, kemudian dia mengatur benda tersebut, mudah tanpa dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana tindakan pemilik barang? Bi anna halau amalun bil ulfi, maka dia berhak beramal dengan ulf. Jadi terdapat bukti yang menguatkan bikhilafi dhalik, yang beda dengan hal tersebut. Di antara contoh penggunaan adalah mengacu kepada al-of dalam masalah kadar nafkah istri dan kerabat, mamalik budak wal ujarok dan pekerja buruh dan semacam itu. Bahkan Allah telah tegaskan berkaitan dengan istri untuk mengacu kepada of dalam sesuatu yang lebih luas daripada nafkah, yaitu pergaulan. Wa asrun bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan cara yang patut. Maka ini mencakup semua muasawah ucapan dan perbuatan antara suami dan istri. Wa anna ala kullin minhuma, dan menjadi kewajiban dari masing-masing keduanya untuk mengacu kepada al ma'ruf, kadar yang patut dan yang baik menurut pandangan al-uf. Nah, Satria. Hadhihi mas'alatun muhimmatun idza kana hadzal milku biyadi insanin yatasarrafu fihi tasarrufal malaki fi amlakihim fi ta'jirin wa istighlalin wa ghairi dhalika. Thumma ja'a insanun wa kana yushahiduhu yatasarrafu fi hadzal milki fa qala hadza li fa inna da'wahu hadhihi la tusma. Qala Syekhul Islam rahimahullah hatta law ata bi wathiqatin anna hadzal milka li jaddihi aw ma asbaha dhalik fa innaha la tusma, li anna intiqalal milki asbabuhu katsiratun wa yahtamilu anna hadhihi alwathiqata musiyat inda intiqalil milki wa wujidat ba'da dhalika, fala yumkinu an tunzaha amlakun nasi bimithli hadha. Wa yaqulu rahimahullah law annana naza'na amlakan nasi bimithli hadha la hasala fi hadha dararun katsirun 'alan nasi. هل المعتبر في نفقة الزوجات حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا؟ الجواب كلا المعتبر حال الزوج، فإن كان غنيا فعليه نفقة غني، وإن كان فقيرا لم يلزمه إلا نفقة فقير. وهذا القول هو الصحيح، وهو ما دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. فَالْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ بِحَسَبِ حَالِهِ، فَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا وَهِيَ غَنِيَّةٌ فَلَيْسَ لَهَا الْحَقُّ أَنْ تُطَالِبَهُ بِنَفَقَةِ غَنِيٍّ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. وكيل المعتبر حال الزوجة، وكيل المعتبر حالهما جميعا. ويظهر أثر هذا الخلاف بالمثال التالي idza kana zawju waniyan wa zawjatu min a'ilatin faqiratin fa'ala al-qawl alladhi rajahnahu yalzamu ay yunfiqa 'alayha nafaqata waniyin wa 'ala al-qawl bi anna al-mu'tabara halu zawjati la yalzamuhu illa nafaqatu faqirin wa 'ala al-qawl bi anna al-mu'tabara haluhuma yu'khadhu bil mutawassiti fa yalzamuhu nafaqatun mutawassitatun amma fi nafaqatil aqaribi fal ibratu bi hajatil munfaqi 'alayhi fa yu'tihi ma yahtajuhu wa la yalzamuhu ay yu'tiyahu nafaqata ghaniyyin idza kana ghaniyyan. Nah, hati masalah muhimmah kepemilikan dilihat dari dengan tangan. Idza kana hadzal milk, maka jika satu barang itu adalah di tangan seseorang yang dia bisa atur atau barang tersebut, sebagaimana pengaturan seorang pemilik dalam harta miliknya, dia pernah nyewakan, dia pernah istighlal, ngambil manfaatnya dan semacam itu. Sumaja insan, kemudian ada seorang yang menonton kawannya melakukan hal-hal semacam itu pada barang tadi, maka dia mengatakan hadali, ini adalah punyaku. Fa inna dakwah, maka klaim dia tidaklah didengar. Bahkan Syaikhul Islam mengatakan hatta lau atab biwatiqotin, kalau saya sa'di illa bibayinati, ada bayinanya, berarti yang menang yang punya bayina. Kalau Syaikhul Islam hatta wal atab biwatiqotin, meskipun dia mendatangkan bukti, ini sudah turun temurun sejak buyut itu tinggal di satu tanah, tiba-tiba dikatakan kamu telah nyerobot tanah milik saya. Kamu sudah beranak pinak di sini sejak mbah buyut saya itu di sini, masa ini jadi tanah milik orang lain? Maka kata Syekhul Islam, meskipun orang yang menuduh ini membawakan sertifikat tanah, itu tidak terangkat. Kata Allah, tapi wasiqah, meskipun dia punya wasiqah, bukti kalau ini miliknya, sertifikat tanah misalnya. Ya, di situ menunjukkan bahasanya tanah tadi milik kakeknya atau semacam itu. Maka itu tidak teranggap, tidak didengar. Karena pemindahnya hak kepemilikan itu sebabnya banyak, dan dimungkinkan wasiqah ini yaitu sertifikat tanah ini nusia, kelupaan untuk diserahkan saat intaqil milik, terjadinya kepemindahan kepemilikan, lalu ditemukan setelah itu. Maka tidak mungkin kita ambil harta milik orang lain dengan cara-cara semacam ini. Syekhul Islam mengatakan, seandainya kita cabut hak milik orang lain dengan acara semacam ini, la hasla fi hadza, saya akan terwujud dalam hal ini dharrun katsirun, bahaya yang banyak ala nas, atas yang akan menimpa masyarakat. Maka kalau sesat mengatakan siapa yang mengelola satu barang bertahun-tahun, maka itu adalah miliknya, tanah misalnya, maka itu miliknya, kecuali illa bibayina, ada bukti. Tapi kalau Syekhul Islam, kalau itu sesuatu yang sudah dimanfaatkan puluhan tahun, dan tiba-tiba ada orang ngaku ini ada tanah milik saya, sudah saya beli, maka sertifikat tidak terangkat. Kemudian apakah al-mu'tabar, apakah yang jadi tolak ukur dalam nafkah istri adalah kondisi suami, kondisi istri, ataukah keadaan dua-duanya sekaligus? Nafkah atau uang belanja untuk istri itu kalau menimbang pendapat jumhur, itu manajemen yang tepat itu nafkah itu harian. nafkah itu harian, enggak bulanan. Kalau menimbang pendapat jumhur, pendapat jumhur, jumhur punya pendapat kalau istri nusus tidak boleh dikasih nafkah, atau dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, kalau sudah di awal bulan sudah mabuk dikasihkan, nusus di tengah bulan kan nggak bisa apa-apa, udah duitnya di istri semua. Nah, duitnya udah di istri semua. Semalam dijak kumpul nggak mau tanpa alasan, ya nggak bisa berbuat apa-apa, duitnya di situ. Simpen istri yang nyimpen. Kalau pakai pendapat jumhur yang mengatakan dan soal-soal mempraktekannya, nafkahnya nampaknya harus hari ya. Ini hari ini untuk masak macam-macam, ini duitnya. Maka kalau semalam kok tidak enggak mau tanpa udzur, ya besok pagi makan sendiri-sendiri. Suami jajan tapi ngejak anaknya, kalau anaknya anaknya kan urusan suami ya. Ya kan, istri suruh cari makan sendiri, suami sama anak-anak cari makan sendiri. Lain hanya dengan pendapat Ibn Hazm yang mengatakan istri selama meskipun nusus dia tetap berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah itu kalau menurut Ibn Hazm adalah karena status orang perempuan itu istri, zaujah, yang jadi manat, yang jadi ilah, yang jadi manatul hukmi itu zaujah. Selama itu masih zaujah berhak untuk mendapatkan. Sedangkan kalau jumhur ilah dari manatul hukmi untuk nafkah itu adalah at-tamkin minal istimta. At-tamkin minal istimta, memberikan kesempatan pada suami untuk ya, menikmati fisik istrinya. Kalau dia nolak tanpa udzur syar'i, maka gugur kewajiban menafkahi. Kalau mau berbuat baik ya tidak apa-apa, namun baik itu kewajiban dalam pandangan jumhur ulama, itu ulama tidak wajib. Nah, apakah al-mu'tabar jadi telah ukur dalam nafkah istri dan kondisi suami, kondisi istri, ataukah menimbang kondisi keduanya sekaligus? Jawabannya ada yang berpendapat yang menjadi telah ukur adalah kondisi suami. Jika suaminya itu ekonominya mapan, kaya, maka dia wajib menafkahi layaknya orang kaya, suami yang kaya memberikan nafkah kepada istrinya. Dan jika dia adalah orang yang pas-pasan, dia tidaklah punya kewajiban kecuali memberikan nafkah standarnya orang yang pas-pasan kepada istrinya. Kata Syaikh Ibnu Taimin, bahata al-qaul wa as-sahih, pendapat ini yang beliau rajihkan. Dan inilah pendapat yang didukung oleh Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an, karena Al-Qur'an mengatakan yunfik du sa'atin, hendaknya suami yang kaya memberi nafkah min sa'ati sesuai dengan kekayaannya. Waman kutira alaih rizku, dan siapa yang disempitkan rizkinya, falyumfik mima atahullah, bukan darah dia nafkahi istrinya dari harta yang Allah berikan padanya. Allah tidak membebani satu jiwa ila ma'ataha, kecuali apa yang Allah berikan padanya. Maka Al-Quran menunjukkan bahasanya kewajiban suami adalah ayunfik, memberikan nafkah sesuai dengan keadaannya. Jika dia bersempit rezeki, meskipun istrinya itu backgroundnya adalah background dari keluarga kaya, namun kalau suaminya muksir, falaisa lahal haq, maka si istri tidak punya hak untuk menuntut nafkahnya orang kaya. Di anahu la yastati, karena suaminya tidak mampu. Suaminya tidak mampu. Maka orang kaya setiap hari harus ada lauk. Minimal yang paling murah ayam, nah, misalnya. Standar hidup orang kaya, istrinya demikianlah keadaannya. Dapat suami pas-pasan, penghasilnya pas-pasan, bisanya ngasih nafkah, bisa cuma untuk nasi sama sayur tanpa kupuk sekalipun gak bisa. Maka apakah istri punya hak untuk nuntut suami untuk juga gimana ada lauk setiap harinya? Maka jawabannya dari apa yang dirujuk oleh Syekh Ibnu Taimiyah, tidak. Tidak, suami tidak punya kewajiban. Falaisa lahal haq, si perempuan itu tidak punya hak untuk menuntut nafkah selayaknya lelaki yang kaya, karena memang dia tidak mau. Dan padahal Allah telah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Maka tidak dibebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan pada orang tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan yang jadi mu'tabar adalah kondisi istri. Yang jadi mu'tabar kondisi istri. Karena mu'tabar itu kondisi istri, maka orang kalau mau cari istri ya dia mukul dirilah, berkaca dulu gitu. Ini orang pas-pasan kok berani nekat ngelamar anaknya orang kaya. Mikir, kuat enggak? Ngasih nafkah seperti bapaknya ngasih nafkah anaknya. Kalau enggak ya mundur teratur. Sambil mengibarkan bendera putih alias bendera putih tanda menyerah kalah. Maka kalau pakai pendapat kedua, orang itu harus mikir siapa yang mau dia lamar itu siapa dan siapa dirinya, bekerja dulu cocok enggak ya? Oh mampulah kalau ngasih nafkah seperti bapaknya, saya kuat ya sudah silakan maju. Kalau enggak kuat, waduh ini bapaknya enggak pernah masak. Paginya kalau enggak KFC ini, waduh, bebankan ke saya, habis itu saya gaji sebulan cuma bisa untuk sehari. Ya, mundur. Kalau muktabarnya halus zauja, aku kira-kira bisa ngasih nafkah seperti bapaknya ngasih nafkah untuk anak gadisnya itu kan. Wakil al-mutabar haluma jamiah. Dan pendapat ketiga mengatakan yang jadi tolak ukur adalah kondisi menimbang kondisi suami istri, bukan tawar menawar. Suami segini ya, jangan tambahi segini ya. Ketemunya poros tengahnya apa? Cari poros tengah. Kalau yang diantara yang memilih mutabar haluhuma jami'an itu Mustafa Al-Adawi di Jami'ah Kaminisa. Dan mutabar ini adalah haluhuma jami'an. Karena menimbang, kalau ulama yang mengatakan muktabarnya adalah halu huma jami'an, kondisi suami istri, itu karena ada dalil yang menunjukkan muktabarnya kondisi suami. Namun terdapat dalil yang menunjukkan muktabar kondisi istri. Dalil muktabar kondisi suami, ayat yang baru saja kita baca. Yumfik dusa'atin min sa'ati. Demikian juga hadis, engkau beri makan istrimu jika kamu makan. Kau beri pakaian istrimu jika koper pakaian. Itu muktabar hal kondisi suami. Dan terdapat dalil yang menunjukkan yang jadi muktabar adalah kondisi istri. Sabda Nabi kepada